Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Asyaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala dengan kenikmatan dan juga dari taufik dari Allah taala kita bisa bertemu kembali setelah libur panjang ya, selama Ramadan satu bulan, kemudian ditambah Syawal ya. Sekarang sudah hari ke berapa ini? Sudah hari ke 15 Syawal mungkin ya, sampai pertengahan Syawal. Ya, kita bersyukur kita bisa melanjutkan kembali dars kita, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah kita sudah masuk pelajaran 19, tamrin berapa? Tamrin 3 atau berapa? Tamrin 4. Tamrin 3 ya, cuman mungkin biar diulang lagi karena sudah lama libur, kita mulai dari awal pelajaran 19. Ada serta si asyara ya. Kita langsung baca aja, ikuti ana. Ada serta si asyara. Ya, di sini hiwar atau muhadasah bainal mudarris, bainal mudir wal mudarris, antara guru dan kepala sekolah. Ya. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaihu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Ya, asyaratu atau asyaratu ya. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min biladin wahidin. Iya. Kulluhum min baladin ya. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Lahum min biladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal Filipini. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun min Malaysia. Ya. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. Lahum kudama. Kam taliban fihi min Urubba. Fihi khamsatu tullabin. Min inka barra. Wasamaniyatu tullabin min Almania. Min Almania, ya. Wasittatu tullabin min Faransa. Watis'atu tullabin minal Yunani. Syukran ya Syekhu. Ini mengulang kembali sebenarnya pertemuan yang terakhir dari Darsut Tasya Asyara. Tafadol Ahi, antum dari sebelah kanan. Dibaca satu orang satu baris atau satu orang satu person ya. Misalkan modir atau walaupun di situ misalkan ada tiga baris, labas karena yang masih satu orang ya gitu ya. Tafadol. Enggak ada A-nya ya. Karena A-nya itu dari jadidan, jadi bukan A. Kam taliban jadidan fi langsung. Nah, ya Syekhu. Terus? Bagus. Berikutnya? Hah? Baladin. Min. Betul. Antum ahi? Koma dulu. La. Enggak ada alif lamnya. Min biladin. Iya. Salah satu. Minal. Minal Filipini. Terus. Minal ya Bani. Iya, kan ada alif lamnya kan? Iya. Ah. Wa talibani minas. Iya, wa talibani minas sini. Lalu wa talibun. Linya pendek ya. Wa talibun. Nah, wa wahidun Malaysia. Min Malaysia. Min Malaysia. Ah, gitu. Berikutnya. Bagus. Lanjut dulu ya, langsung antum. Ya, berikutnya. Bagus. Berikutnya. Taliban. Urubba. Iya, bukan Urubban ini. Ini Urubba ini Eropa. Urubba, ya bahasa Arabnya Urubba. Banyak ditasdid ya. Urubba terus. Iya. Iya. Iya. Betul. Minal. Iya, bagus. Terakhir. Ya, apa namanya? Mungkin faham atau kisah atau keterangan penjelasannya mungkin sudah faham ya. Tapi tidak ada salahnya coba diterjemahkan, karena memang di sini bilangan-bilangan seperti di situ kan ada salah satu arba'ah dan sebagainya itu biar tahu itu terjemahnya apa kan gitu ya. Hodol lagi, antum menerjemahkan satu orang satu person. Dari berikutnya aja. Ya. Nah, kam taliban jadidan, berapa murid atau berapa pelajar yang baru di kelasmu wahai syekh? Ya, wahai guru maksudnya gitu ya. Berikutnya? Dalamnya ada 10 pelajar yang baru. Ah, itu ya. Asyaratu tullabin, ini 10 pelajar. Antum ahi? Min aina hum? Dari mana mereka? Ah, dari mana mereka? Ah. Nah, dari baladin wahidin apa terjemahannya? Kalau secara harfi ya, iya, negeri yang satu gitu ya. Nah, tetapi maksudnya apakah mereka masing-masing mereka itu dari satu negeri gitu ya. Jadi satu negeri itu bahasa Arabnya gitu. Na'at wal man'ut, baladin wahidin, bukan wahidin balad gitu ya. Kalau bahasa kita kan satu negeri, bukan negeri satu gitu ya, negeri yang satu. Kalau negeri yang satu mengucapkannya ya janggal gitu kan. Tapi satu negeri. Tapi dalam bahasa Arab kaidahnya justru seperti ini. Na'at wal man'ut gitu ya. Baladin wahidin. Sama seperti yang untuk dua juga itu na'at man'ut bentuknya. Ya seperti baladani Isnani gitu, dua negeri. Tapi kalau udah mulai 3 sampai 10 dibalik. Jadi angkanya dulu yang disebutkan. Ya, seperti misalkan salah satu tullabin, 3 pelajar kan gitu ya. Aku lu min baladin wahidin, apakah setiap mereka, yakni masing-masingnya ya, itu dari satu negeri? Jawabannya apa? Antum? Ya. Ah, begitu. Minhum, ini diantaranya. Iya. Iya. Betul. Dari Malaysia, ya. 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 jadi 10 kan gitu ya. Kemudian berikutnya antum Mahi. Apakah di kelas ada pelajar dari Amerika? Di kelasmu. Dari kelasmu. Iya, kan ada K di situ. Apakah di kelasmu ada pelajar-pelajar dari Amerika? Jawabannya apa? Ya, ada dari Amerika. Naam ya, fihi sab'atu tullabin Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Nah, berarti ini sebelumnya sudah ditambah. Sudah ditambah dengan yang tadi, kalau 10 tambah 7 dia 17 kan gitu ya. Terus Sahi? Hah? Iya, maksudnya apakah mereka pelajar baru gitu ya? Apakah mereka orang-orang yang baru? Jawabannya? Iya. Iya, artinya sudah senior gitu. Berikutnya. Iya. Berapa pelajar di dalamnya dari benua Eropa? Jawabannya? Fihi itu di dalamnya, di dalam kelas. Fihi ini fit puzzle. Di dalamnya ada 5 pelajar dari Inggris. Dan tamannya berapa tamannya? 8. 8 pelajar dari Jerman. Jerman. Dan 6 pelajar dari Faransa, Prancis. Dan 7 pelajar dari Sembilan. Dan 9 pelajar dari Yunani. Iya, Yunani. Syukran ya Syekhu, terima kasih. Ya jazakallahu khairah gitu ya. Jazakallahu khairah. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan materi dari adad wal ma'dud ya. Adad wal ma'dud. Pada pelajaran yang sebelumnya itu kita mempelajari adad yang 1 dan 2. Sekarang di sini kita 3 sampai 10 ya. Nah, di sini di halaman berikutnya ada tamarinu, latihan-latihan. Iqra' waktub. Nah, kita baca aja bersama-sama ya, ini karena penting. Nanti ma'dudnya itu bebas ya. Ini salah satu contohnya adalah tulab. Salah satu contohnya adalah tulab yang paling gampang. Ya, contohnya nanti banyak. Ya, misalkan di situ dari mulai 3. Dari mulai 3 sampai 10. Kalau 3 salah satu ya. Tulabin. Nah. Ini adad wal ma'dud. Ya, adad wal ma'dud. Ini adadnya, ini ma'dudnya. Untuk yang bilangan 3 sampai 10, dia bentuknya mudhaf wa mudhafun ilaih. Bentuknya mudhaf, bentuknya ya, susunannya wa mudhafun ilaih. Rumus, ini rumus. Ini tidak semua terjadi, pada semua bilangan. Bilangan-bilangan tertentu saja yang bentuknya mudhaf wa mudhaf ilaih. Jadi dari mulai 3 sampai 10 mudhaf wa mudhaf ilaih. Nanti akan terjadi bentuk mudhaf wa mudhaf ilaih itu pada bilangan 100. Pada bilangan 100 dia mudhaf wa mudhaf ilaih lagi. Terjadi lagi pada bilangan berapa? 1000. Jadi selain itu tidak terjadi. Jadi ini bentuknya istimewa lah gitu ya. Bentuknya istimewa. Salah satu tulabin ya. Kita baca dulu di sini contohnya. Nah, yang ma'dud di sini yang Anda bilang ini contoh. Bisa dengan bilangan yang lain. Ya, dengan bilangan yang lain dengan syarat harus sama dengan seperti ini. Ini kan berarti apa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Nanti yang perempuannya beda dikit ya. Nanti ada perbedaan di halaman berikutnya, nanti akan dijelaskan bentuknya. Kalau di sini laki-laki, di sininya apa? Nah, gitu. Nanti terbalik lah gitu ya, bentuknya terbalik. Baik, Kita baca dulu bersama. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Nah, terjemahannya berarti 3 pelajar laki-laki, 4 pelajar, 5 pelajar sampai 10 pelajar. Nah, itu ya. Jadi kita harus hafalkan tuh apa bentuk bunyi bilangannya. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Nah, ya. Insyaallah hafal ya. Sebenarnya kalau kita asal sering ketemu aja, enggak usah teman-teman juga nanti akan hafal. Kasusnya kalau enggak jarang belajar nanti susah itu. Iya, jadi apa namanya? Salah ngomong, salah nulis yang sering terjadi itu walaupun santri yang ada di kita itu salah nulis karena mungkin masih belum perhatian. Padahal itu penting, masalah penulisan juga penting. Nah, maka di sini yang penting kita sering ketemu, nanti akan hafal, kaidah itu akan hafal. Nah, kita akan langsung ke praktek di tamrin kedua ini, praktek namanya. Praktek bahwasanya ma'dudnya itu ganti-ganti, tidak mesti tulab. Tapi masih berkisar yang mudzakkar ya. Masih yang berkisar mudzakkar. Jadi kalau di sini laki-laki rumusnya, maka di sini perempuan ininya, ma'dud adatnya. Adatnya itu perempuan yaitu ta marbutah. Jadi bersilangan, rumusnya itu bersilangan. Ya. Rumusnya itu berlawanan. Kalau yang dibilangnya itu adalah laki-laki, maka adatnya perempuan. Baik. Kita mulai dari nomor 1. kembali ke siapa berarti ya? Antum Yahya. Coba nomor 1, tafadhol. Nanti sebelahnya menerjemahkan, nanti biar kena semua. Tafadhol. Nah. Wasalah 1. Ahsanta. Indi khamsatu kutubin. Wa ya. Betul. Aqlam jamak daripada apa? Qalamun. Kalau kutub jamak dari kitabun. Nah itu. Indi khamsatu kutubin wa salah satu aqlamin. Antum berarti bahasa Arabnya sekarang. Qalidu lahu sittatu abna'in. Iya, di situ abna dia tanwin, musharif, dia musharif. Jamak dari ibnun, kemudian abnaun. Antum bisa buka lagi misalkan yang kemarin pembahasan kemarin itu tentang jamak di halaman berapa? Ada ya. Nah, pelajaran di halaman 70. 69. Ada enggak situ? 69 abnaun. Iya, abnaun. Jadi Khalidun lahu sittatu abna'in. Terjemahnya apa, Hi? Iya, antum. Sittah. Itu tis'ah kalau 9. Sittah. 6. 6. Ahsan. Iya, abna' itu anak laki-laki. Kalau perempuan kan banat. Iya, jadi jauh kan bedanya. Jadi Khalid dia memiliki 6 anak laki-laki. Nah. Nomor 3 dibaca antum. Kam akhon. Ah, as di sini nama perempuan khitabnya bukan laka. Karena perempuan yang diajak bicaranya perempuan, jadi bukan laka. Bukan lika, laki. Iya. Iya. Hurufnya jangan dirubah, huruf tetap la gitu. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya tanwin, ini kasrah. Arba'atu ikhwatin. Bagus. Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Terjemahnya apa? Bukan kamu memiliki harusnya. Berapa orang ya gitu. Ah, begitu. Li- Hah? Kan yang ditanya laki-laki, saudara laki-laki. Iya. Kok jadi saudara perempuan? Iya, memang ikhwatin itu mirip-mirip, ya itu pengecoh, ya. Walaupun dia seperti ada tamar butuhnya, itu bukan berarti perempuan. Ikhwatun itu jamak daripada akhun, kan? Ya, akhun. Bisa ada ikhwatun, bisa ikhwanun. Nah, ini jamaknya. Dan antum nanti bisa akan dapatkan yang namanya jamak taksir dari yang laki-laki, dari yang mufrad laki-laki, banyak yang pakai tamar butoh, banyak, tidak hanya ikhwatun. Apa misalnya? Apa namanya? Yang ada tamar butohnya. Jamak tapi untuk laki-laki tapi ada tamar butohnya. Ikhwatun. Apalagi? Guru, guru itu jamaknya apa? Asatizah. Iya, asatizah. Ini berarti apakah ini menunjukkan perempuan? Enggak kan? Ini dari ustaz ini. Ustaz asatizah. Iya, ada lagi misalnya sayyidun. Sayyidun itu kan tuan, sadat. Iya, apa namanya? Sadat. Sadatun. Ini para tuan-tuan gitu. Kemudian ada lagi talibun, itu bisa tulabun, bisa apa lagi? Ada tiga. Talibun, bisa tulabun, bisa talibuna, bisa tolabatun. Iya, jamaknya itu ada tolabatun. Tolabatun. Ini salah satu supaya kita jangan lupa, bahasanya ikhwatun ini bukan mu'anas. Maka di sini, li arba'atu ikhwatin. Gitu ya. Terjemahnya apa, hi antum? Kam akhan, udah ya? Oh, sudah. Berarti antum sekarang bahasa Arabnya ya. Asar tak bagus. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Silakan. Dalam satu pekan. Ah, begitu. Ahsan tak. Bahasa Arabnya. Iya, nomor 5. Betul? Bukan indika. Indak. Ana. Ya Ammaru. Ya. Rialatin. Iya, samaniatu rialatin. Iya. Kam rialan indakal ana ya Ammaru, kan gitu ya. Indi al ana samaniatu rialatin. Ha. Di sini antum akan lihat perbedaan lagi di nomor 5 ini, yaitu samaniatu rialat. Samaniatu rialatin. Di sini. Nah, daripada kata rialat itu sebenarnya dia apa nih? Mu'anas. Ya, di sini kan ini kan perempuan ya. Rialat ini kan jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Mu'anas salim dia. Rialat. Walaupun dia ghairu akil. Nah, ada satu kaidah lagi. Untuk yang 3 sampai 10. Untuk 3 yang sampai 10 itu. Ya. Untuk yang 3 sampai 10. Adad ma'dudnya itu. Ketika dibentuk semacam ini, lihatnya ke mufrad gitu, lihatnya ke mufrad. Kalau misalkan mufradnya dia mudzakkar, walaupun jamaknya dia muannas, dia pakai tetap laki-laki, tetap yang perempuan gitu. Rialat itu kalau mufradnya rial, rialun gitu ya, rialun, rialun. Ini memang khusus terjadi pada kata benda yang ghairu akil. Kalau kata benda yang akil, kalau misalkan dia itu yang akil, kalau untuk yang laki-laki pasti laki-laki lagi kan gitu ya. Enggak mungkin ketika dia mufradnya laki-laki, jamaknya mu'anas gitu. Paling bentuknya saja gitu ya, bentuknya. Kadang-kadang terjadi yang kekecualian. Tapi kalau yang benda mati itu, yang ghairu akil, terjadi semacam ini. Mufradnya rialun. Dia laki-laki. Tetapi ketika dia jamak, terjadi bentuknya itu jamak mana salim. Bentuknya jamak mana salim. Ya. Maka adatnya itu melihat kepada benda ketika mufradnya. Benda ketika mufradnya. Ketika mufradnya dia muzakkar, maka adatnya yang muannas. Ya gitu ya. Kenapa? Berlawanan. Iya, berlawanan. Jadi hukumnya itu dilihat kepada ketika mufradnya. Ketika mufradnya. Baik itu yang akil maupun yang ghairu akil. Apalagi yang ghairu akil. Sebenarnya kalau yang ghairu akil, ketika jama itu kan semuanya dihukumi muannas. Ketika yang ghairu akil seperti misalkan aklam, kutub, itu sebenarnya muannas dia. Tetapi karena melihat kepada mufradnya, maka benda-benda ini adatnya adalah berlawanannya. Kalau tulab ini kan yang akil. Kalau akil enggak mungkin ketika mufrad sama jamak berbeda, enggak mungkin kan? Yang mufrad maupun jamak ya sama, laki-laki terus gitu ya. Tapi kalau yang ghairu akil seperti ini, kutubin sama aklam, itu kan ketika jamak dia muannas. Cuman enggak keciri muannasnya. Kalau ini kan keciri muannasnya, rialat, jamak muannas salim dia. Loh, kok kenapa sama niatu? Kenapa bukan sama nih gitu? Nah, itu tadi. Jadi untuk yang ghairu akil lihat kepada benda mufradnya. Ketika mufradnya dia muzakkar, maka ketika dia dijamakkan dan digabung dengan adat madud, maka melihat kepada mufradnya. Mufradnya laki-laki, maka adatnya lawannya. Mudah-mudahan paham ya. Antum jangan merasa sadar ketika rialat itu adalah perempuan. Oh, berarti yang kutub sama aklam ini laki-laki. Tidak. Kutub sama aklam itu mu'anas semua juga. Ketika dia jamak mu'anas. Ketika dia jamak juga mu'anas. Baik. Nomor 6 silakan. Bahasa Arabnya siapa? Bahasa Arab. Terjemahnya belum ya? Terjemahnya lu, Safatul. Iya. Bagus. Nomor 6. Bahasa Arabnya. Nah, fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Bagus. Nah, betul. Nah, antum lihat buyutin, apa buktinya dia muannas? Na'atnya muannas. Jadidah. Ya kan? Tetapi adatnya lawannya. Nah, karena ketika buyut itu mufrad, dia mudzakkar, baitun kan gitu ya. Maka di situ gunakan bilangannya itu kebalikannya atau lawannya. Tis'atu buyut. Ya. Baik, nomor 7, tafadhol. Ada sedikit kesalahan yaitu ketika kata as-sayyarah dipengaruhi oleh huruf sebelumnya li hadhihi as-sayyarah. Bagus. Terjemahnya apa? Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Antum mahi? Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Apa artinya? Mana sayyarah? Mobil kan? Betul. Betul. Abwab. Betul. Mobil ini memiliki 4 pintu. Ya. Kanan, kiri, dan belakangnya. Ya. Baik. Nomor 8, bahasa Arabnya. Ya. Kam samanu hadal kitabi. Ininya. Bahasa Arabnya belum. Nanti masih teruskan. Iya. Wanisfun ya. Ya, kam samanu hadzal kitabi samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Ini sebentar. Kemarin ana masih ingat ana harusnya mencari ini jawaban kenapa dibaca dengan samanu bukan samana. Iya. Karena kalau dia bentuknya mufrad seperti kam akhon, kam riyalan itu kan mansub. Mansub ya. Tapi di sini ketika bertemu dengan ini ana belum cari jawabannya. Apakah dibaca dengan kam samana hadal kitabi atau kam samanu hadal kitabi. Nanti insyaallah nyusul ya. Ini juga termasuk ada apa namanya, ada pertanggungjawabannya. Kenapa dibaca dengan domah atau fasah, fasah yang betul kan gitu. Masalahnya ketika dia itu mufrad, ketika dia itu bentuknya apa namanya nakhirah gitu ya, tidak pakai alif lam, bukan yang mudhaf nilai, dia kita lihat mansub kam akhon, kam rialan, kemudian kam apa lagi, kam komison nanti ya, dan seterusnya. Nah, nanti menyusul terjemahnya aja dulu, gimana terjemahnya? Berapa harga? Ya. Sab'atu riyalatin wa nisfun. Ah gitu. 7 real dan setengah, bahasa kita 7 setengah real. Ah gitu ya. Kalau tadi itu 7 real dan setengah, ya 7 setengah real maksudnya. Samanuhu harganya 7 real dan setengah. Ya ini 7 setengah real. Baik, lanjut nomor 9. Antum lagi? Kudama. Bagus. Fi hadzal fasli asharatu tullabin kudama. Kenapa dibaca dengan kudama, tidak dikasrahkan, tidak ditanwinkan? Karena memang dia isim yang maksur ya. Jadi memang susah. Dia muqaddarah lah gitu. Tanwinnya itu muqaddarah. Fi hadzal fasli asharatu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Kalau yang jududinnya dia tidak ada masalah karena dia tidak apa namanya, tidak berilat gitu ya, tidak berpenyakit, tidak mu'tal, maka dia lancar saja gitu. Ya ini dibaca dengan kasrah tanwin. Terjemahnya apa? Fi hadzal fasli asharatu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Terjemahnya. Ini ada 10 pelajar. Kudama yang lama. Ah, betul. Dan 4 pelajar yang baru. Ahsanta. Mumtaz, masyaallah. Baik. Berikutnya hi nomor 10. Nomor 10 antum ya, masih bahasa Arabnya berarti. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Ya. Indi arba'atu komisonin. Bukan komisonin, kumsonin. Iya, kumson itu jamak daripada komisun. Kam komison indaka ya Ibrahimu, indi arba'atu kumsonin. Terjemahnya apa? Ya. Ahsanta. Mumtaz ya. Bagus sekali. Berapa kemeja yang engkau miliki, yang ada padamu? Berapa kemeja yang ada padamu hai Ibrahim? Di sisi saya atau pada saya ada 4 kemeja. Ya. Baik, bagus sekali. Berikutnya nomor 11 bahasa Arabnya. Iya, indi rialani wa khamsatu kurushin. Ya. Terjemahnya apa kemarin? Kurush. Iya, receh ya. Ah, jadi apa? Indi rialani. Atau uang receh. Lupa kemarin apa kurush? Hah? Apa? Mata uang asing. Oh, gitu. Mata uang asing gitu ya. Terjemahnya Indi ya nih, saya memiliki aja gitu, biar luas gitu ya. Jadi di sisi saya ya nih, saya memiliki ya, apakah di kantongnya, apakah di tasnya gitu ya, atau di apa, misalkan di rumahnya atau apalah istilahnya. Jadi saya memiliki 2 real dan 5 mata uang ya, kurus. Baik, nomor 11 12 sekarang. Iya, fi hadhihi al-hafilati 'asharatu rukabin. Mana rukab? Jamak daripada raqib. Raqib yakni yang penumpang. Silakan diterjemahnya apa? Iya, antum. Asharatu, bukan 5, asharatu. Kalau 5 khamsatu. 10, iya. Nah, itu kan. Artinya bilangan itu walaupun cuma sedikit ya, dari 3 sampai 10 kan cuma 8 ya. Tapi kan kalau apa namanya? Ya, cek sok itu suka lupa gitu. 10 bilangnya 5 gitu. Iya. Ya, 6 sama 9 itu memang mirip-mirip. Antara sitatu sama tisatu itu mirip-mirip. Nah, itu makanya jangan sampai tertukar. Bilangnya 6 ngomongnya sitisah ya gitu. Bilangnya tisah 6 nah itu. Tertukar-tukar. Labas ya, itu memang perlu kebiasaan. Tamrin 3 itu perintahnya adalah ajib. Ajib anil asilati latiyah musta'milan al-adad al-mazkura bainal qausaini. Ajib itu jawablah ya. Anil asilati latiyati pertanyaan-pertanyaan yang akan datang musta'milan dengan menggunakan al-adad al-mazkura bilangan-bilangan yang telah disebutkan. Al-adad yakni bilangan yang telah disebutkan atau yang disebutkan baina al-qausaini di antara dua tanda kurung. Jadi jawabannya mengikuti yang di tanda kurung jawabannya. Nah, di sini ada contoh kita baca. Kam kitaban indaka sama diikuti. Kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Indi salah satu kutubin. Indi salah satu kutubin. Ah, di situ ya. Jadi ketika menjawab tiga kitab, lihat ketika mufradnya. Kitab itu muzakkar atau muannas? Ya, kalau misalkan benda ghairu aqil bukan manusia. Ketika mufradnya itu dia muzakkar, maka bilangannya kebalikannya. Ya, walaupun ketika dia jamak bentuknya rialat, yakni yang seperti ini, yakni jamak muannas salim. Ya. Ada saja gitu ya. Rialun rialat, kan gitu ya. Nah, sekarang nomor satu giliran siapa sekarang? Langsung ya, langsung aja. Ah. Sekarang antum jawab, nanti antum yang menjemahkan sendiri. Ya. Pertanyaannya dibaca juga. Ya. Ha? Ikhwatin. Ya, pendek ya, ikhwatin. Terjemahnya apa? Ya. Ah, li khamsatu ikhwatin. Jawabannya enggak ada di sini. Atau maksudnya antum bisa ya nulis ya? Nulisnya bisa insyaallah ya. Kenapa? Nyari. Jadi jawabannya sudah ada 5. Maksudnya tulisannya memang enggak ada. Jadi jawabannya gini, li kham satu. Nah, ini. Jawabannya ini jawabannya. Kam akhon laka ya Hamidu li. Kam akhon laka ya Hamidu li. Kham satu ikhwatin. Ikhwatin. Kan tadi di situ adad al-madhkurnya bainal qausain kan ya. Di adad bilangan yang disebutkannya yang sudah disebutkannya di antara dua tanda kurung kan. Nah, ini jawabannya ini. Li kham satu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Nomor 2. Pertanyaannya apa? Kam ammarin. Bukan ammarin. Di situ amman. Kam amman laka. Ah, awas. Di situ yang dipanggil, yang diajak bicara perempuan. Laki. Kam amman laki. Ya. Laila. Laila. Bukan Lila. Laila. Berarti jawabannya apa? Jawabannya li arba'atu. Iya betul, arba'atu. Nah, kalau paman jamaknya apa? A'amman. A'mam. A'mamin. Li arba'atu a'mamin. Jawabannya ini. Kam amman laki ya Laila li arba'atu a'mamin. A'mam jamak daripada ammun. Iya, ammun. Itu jawabannya ya. Kam amman laki? Apa terjemahannya? Kam amman laki ya Laila? Berapa paman yang kamu punya Laila? Iya. Paman dari pihak siapa? Bapak. Bapak, betul. Li arba'atu a'mamin. Saya mempunyai paman 4. Ya, 4 paman, iya. Saya memiliki 4 orang paman. Dari bapak saya. Nomor berikutnya apa? Pertanyaannya. Nomor 3. Ibnan. Kalau misalkan dia dimulai dari awal, misalnya bicaranya tanpa ini kan kan kalau wasal enggak bisa gitu ya. Maka dia dikasrahkan. Kam ibnan. Ya, kam ibnan laka ya Syekh, jawabannya? Di sittatu abnai. Kam ibnan laka ya Syekhu li sittatu abnain. Ya, al-adad al-madhkur bain al-qausaininya adalah 6. Bilangan yang di dalam dua tanda kurung 6. Terjemahnya apa? Kam ibnan laki laka ya Syekhu? Ya. Betul. Li aku memiliki sittatu abnain. 6 anak laki-laki. Terus nomor 4. Kam su'alan fi hadha ad-darsi? Jawabannya? Apa jawabannya? Kam su'alan fi hadha ad-darsi? Fi hadha ad-darsi. Hah? Ada yang praktis sebenarnya. Nah. Soalan jawabnya jamaknya apa? Soalan jamaknya as'ilah. Iya, as'ilah. Mana? Ada dah. Oh iya itu. Nah itu contoh. Ya, jadi sebenarnya sudah ada ya di bukunya sudah ada isyarat gitu. Nah, kenapa nah singkat fihi? Karena boleh kita menggunakan domir supaya meringkas. Fi hadzal darsi ringkas aja. Fihi. Maksudnya hinya itu adalah hadzal dars ya selama masih bersambung apa namanya ceritanya. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba kita mengusahakan fihi, orang nggak ngerti apa fihi, hinya kemana. Tapi kalau ini masih bersambung nggak apa-apa, kita menggunakan domir ya supaya praktis. Fihi yani fi hadzal dars samaniyatu asilatin. Nah di sini ada tamarbutoh lo, kenapa di sini katanya berlawanan, kok ini perempuan juga. Nah, karena itu lihat ke mufradnya. Nah, mufradnya soal adalah muzakkar. Karena ghairu akil, dia bukan manusia. Baik. Nomor 5, berikutnya siapa? Oh iya, terjemahnya apa tadi, Ahi? Kam soalan fi hadzal darsi. Berapa soal di pelajaran ini? Iya. Di dalamnya ada 8 soalan. Iya. Di dalamnya ada 8 pertanyaan atau 8 soal, 8 masalah, 8 akan soal gitu ya. Berikutnya ini nomor 5, tafadhol. Kam? Iya, jawabannya. Ya, boleh tapi bukan hi sebenarnya. Kan hafilah itu perempuan. Bukan fihu. Fiha, iya fiha. Karena dia kan al-hafilah ya. Boleh, boleh pakai domir. Maka fiha rukabin. Fiha tis'atu rukabin. Kam rakiban fil hafilati? Fiha tis'atu rukabin. Ya. Apa bahasa Arabnya? Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Ya. Ya. Bagus. Berapa penumpang di dalam bis kota itu? Di dalamnya ada 9 orang penumpang laki-laki ya. Kan rakib itu kan laki-laki. Jadi laki-laki semua penumpangnya gitu. Baik, nomor berikutnya 6. Iya. Ya, sab'atu iyalatin. Ini nih kantong. Jaib itu kantong yang di baju. Jaib. Di sini juga jaib sama ini. Ya saku lah gitu ya. Atau di kalau di sirwal ya masuk juga sih. Yang namanya jaib itu ya saku sebenarnya. Kantong saku. fihi sab'atu riyalatin. Kam riyalan fi jaybika? Berapa rial di kantong, di sakumu? Fihi di dalamnya ada 7 ya. Sab'atu riyalatin. Ada 7 rial. Terakhir nomor 7, silakan. Kam tamanu hadzal kitabi? Enggak ada fihi-fihian. Kan itu pertanyaannya sama nu hada kitab. Berarti sama dengan kita lihat di contoh di awal itu ada sama nuhu pakainya. Iya. Sama nuhu asyaratu. Iya, asyaratu. Asyaratu apa? Loh. Kutubnya itu yang ditanya berapa harga buku ini? Nah, antum 10-nya 10 apa maunya? Ah, gitu. Tapi cari mata uang yang laki-laki. Karena tidak semua mata uang laki-laki. Kayak mata uang kita rupiah itu muannas. Rupiah karena jadi jangan tertukar. Cari mata uang yang laki-laki. Coba apa? Apa contohnya? Ya udah rial aja gampang ya. Iya, rial aja. Jadi sama nuhu acara itu rialan. Nah, kalau di sini antum menyebutkan rialatnya ngarang karena di sini tidak ditanya berapa rial. Nah, cuman kita harus tahu jawabannya jangan sampai bukan yang rial. Karena rial itu termasuknya di antara mata uang yang muzakkar. Gitu, mata uang. Nah, ada misalkan mata uang yang muzakkar apa misalnya gampang? Dolar misalkan ya. Nah, dolar itu kan enggak ada tamar butuhnya gitu. Paling gampang dari situ aja dulu. Tapi kalau yang rupiah atau misalnya apalagi atau yang tadi itu kurus. Nah, kurus itu tadi laki-laki dia, mata uang asing gitu kan. Ini contoh saja. Jadi, sama nuhu harganya 10 riyalatin. Baik, ikhwan fidan rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini aja dulu, nanti kita sisakan satu tamrin dan juga al-kalimatul jadidah. Insyaallah sebagai mukadimah pertemuan kita pada malam hari ini cukup insyaallah sampai 9:30. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.